Engkau pria yang paling setia. Di depan mata engkau pria yang berhati mulia. Tak terbayangkan yang terjadi di balik. Sampai